Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-amru wal amru istid'a'u li fi'li istid'a'ul fi'li bil qawli miman huwa dunahu ala sabilil wujubi wasighatu dalatu alaihi if'al wa hiya 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu alaihi ila madallad dalilu ala annal murada minhu an-nadbu awil ibahah payuhmalu alaih. Mabahathul amr. Mabahathul amri wan nahyi minal mabahithil muhimmati fi usulil fiqhi lianna madarut taklifi alal awamiri wan nawahi falabudda min ma'rifati ahkamihima wa ma yatarattabu ala mukhalifatihima yakulu asar khosi fahaku ma yubda'u bihi fil bayanil amri wan nahyi lianna ma'adhamal ibtila'i bihima wa bima'rifatihima tatimu ma'rifatal ahkami wa tayamazzul halala minal harami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma ba'd, kita masuk ke dalam bab baru, bab yang sangat penting, yaitu al-amr, perintah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Itu definisi untuk amr menurut beliau, ya. Dan ini termasuk definisi yang bagus, ya. Al amr, perintah, adalah istida'ul fi'li bil qawl. Istida'a yaitu panggilan, seruan untuk perbuatan dengan perkataan. Karena seruan itu berupa perkataan, ya. Sedangkan hal yang diserukan kepadanya adalah perbuatan, ya. Seruan akan perbuatan dengan perkataan. Dari siapa seruan itu? Siapa yang menyeru? Mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Tentu yang menyeru, kalau amar perintah, maka yang menyeru adalah orang yang dibawa di atas. Dan yang diseru, ya, al-fi'il ini, al-fi'il, perbuatan ini hendaknya dilakukan oleh orang yang di bawah pemerintah. Duna itu di bawah. Duna ini di bawahnya. Mimman huwa. Huwa yaitu pelaku fi'il. Dunahu, hu, dari dunahu, hu ini kembali ke pelaku istida'a. Jadi yang namanya perintah itu orang atas ke bawah. Perintah itu orang atas ke bawah. Ya kan? Ustadz memerintahkan muridnya. Ya benar, wajar. Kalau murid memerintahkan ustadznya, gak bisa. Gak bisa. Ustadz memerintahkan muridnya, ustadz beliin bubur sumsum dong. Ah, itu memerintahkan atau apa? Amr bukan. Itu namanya apa? Apa namanya itu? Apa namanya? Hah? Apa namanya? Minta dibeliin. Iltimas, ah? Masya Allah, anak kok lupa, ya, masya Allah. Tolap, ya, minta. Taib. Alakulihal amr istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Tapi kalau amr itu kan ala sabilil wujub. Beda dengan an-nadab, ya. Sebenarnya amr itu enggak mesti ala sabilil wujub. Ya, bisa aja amr itu untuk nadab, menganjurkan. Cuma kalau kembali ke asal dari amr itu lil wujub. Ya. Gitu, ya. Wa sighatu dalatu alaihi. Ah, sighahnya nanti insyaallah, kok sighah itu insyaallah pada pekan depan, ya. Sighah itu format lafal, format kata, bentuk kata yang menunjukkan perintah, standarnya adalah if'al, fi'il amr, wa hiya 'inda al-itlaq wa tajarrudi 'an al-qarinati tuhmalu 'alayhi. Tapi ini harusnya dikomain. Dan sighah ini ketika mutlak dan tanpa adanya qarinah, indikasi yang bisa ditafsirkan dengan makna lain, ya, itu untuk kewajiban. Mengerti? Ya, ini artinya adalah ketika suatu perintah atau fi'il amr atau semisalnya itu dibiarkan begitu saja tanpa ada indikator pengubahan sasaran hukum, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya, hukum asalnya adalah wajib karena tidak ada indikator atau pengalihan dari yang wajib ke sunnah atau ke mubah. Arti? Hah? Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib. Ya. Perintah. Sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib. Tapi kemudian kata beliau AS, mereka lafal liman syak, bagi yang pengen melakukannya. Lafal bagi yang pengen ini menunjukkan yang tadinya dipahami wajib menjadi dianjurkan sunnah atau mandub, ya, karena ada indikator. Coba kalau misalnya nggak ada yang gitu, ya kalian sholatlah sebelum ini maghrib, ya kan? Maka dipahami sebagai wajib, gitu. Tahiyatul masjid sebagian ulama memahaminya wajib, sebagian kecil, ya. Memahami wajib. Alasannya apa? Alasannya adalah Rasulullah sampai-sampai di khutbah Jumat nyuruh orang tahiyatul masjid. Nah, ini kan indikasi kuat untuk wajib di perintah Rasulullah SAW. Apa indikasi bahwa saya tahiyatul masjid itu sunnah? Nah, itu dia. Itu yang perlu kita bahas nanti kapan-kapan insyaAllah. Ya. Tapi begitu. Illa madallad dalil, kecuali kalau ada dalil atau indikasi bahwasanya yang dimaksud dari perintah itu adalah an-nadab, anjuran, awil ibahah atau ibahah. Kapan perintah itu bisa dipahami sebagai ibahah, bukan nadab, bukan wajib, bukan, ada. Iya. Kayak misalnya perintah setelah larangan, itu yufidul ibahah. Kaidah usul fikihnya al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Perintah setelah larangan itu merifaedah pembolehan. Iya begitu emang. Contoh misalnya antum jangan keluar. Antum enggak boleh keluar. Ikan di sini hadzur, sesuatu yang mahdzur, sesuatu yang dilarang keluar. Kemudian setelah selesai waktunya anda bilang keluarlah. Ini kan perintah. Ini bukan berarti pengwajiban. Karena qarinah pengalihan dari pengwajiban itu ada, yaitu apa? Ada larangan sebelumnya. Jangan keluar. Ya. Keluar bapak itu barusan. Jangan keluar. Antum enggak boleh keluar. Haram, hadzur, mahdzur. Ya. Maka antum jangan keluar, diam gitu. Ah, udah jam 6:30 nih. Keluar antum semua. Atau keluarlah. Nah, lafal keluarlah secara zat kalau telanjang dari qarinah, enggak ada qarinah, enggak ada indikator. Maka kita pahami keluarlah ini berarti harus. Tetapi karena itu terjadi setelah tadinya dilarang, maka itu berarti pilihan buat antum. Yang mau keluar silahkan, yang enggak mau keluar silahkan, begitu. Ya. Berarti kaidahnya adalah asal dari perintah adalah untuk mewajibkan. Tetapi ketika ada dalil atau qarinah yang menyimpangkan pengwajiban kepada selainnya, maka bisa dia menjadi penganjuran atau pemberian pilihan, gitu, ya. Jadi nggak semua fi'il amr itu untuk mewajibkan. Taib. Tapi asalnya untuk mewajibkan. Mabahathul amri wa nahi minal mabahith al-muhimmah fi usul fiqh. Pembahasan amr dan nahi itu termasuk pembahasan yang penting dalam usul fiqh. Li'anna madarat taklifi alal awamiri wa nawahi. Karena madar, yaitu apa, pembahasan seputar taklif, karena pembebanan syariat itu berkisar di perintah dan larangan sebenarnya. Fala budda min ma'rifati ahkamiha, dan kita harus mengetahui hukum-hukumnya. Wa ma yatarattabu ala mukhalafatihima, dan apa yang menjadi konsekuensi dari menyelisihi keduanya, hukum-hukum amar dan nahi, dan apa yang konsekuensi menyebabkan konsekuensi dari keduanya, yaitu amar dan nahi. Yaqulu as-sarkhsi, atau bisa juga dibaca as-sarkhsi, ini ulama usul dan ulama fiqih masyhur di madhab Hanafi, di antara ulama madhab Hanafi yang produktif menulis buku, di antara kitab yang masyhur sekali dan bagus sekali yaitu kitab Al-Mabsut. Kitab Al-Mabsut karya As-Sarkhasi, dan juga beliau punya kitab Usul Fiqih disebut dengan nama Usul As-Sarkhasi atau Usul As-Sarkhasi. Tapi tentu kitab-kitab beliau tidak ringan ya. Selain itu madhab beliau madhab Hanafi. Ya, yang kadang-kadang buku usul fikihnya itu berbeda dengan model atau metodologi mazhab Syafi'i. Fa haqqu ma yubda'u fil bayani al ma yubda'u bihi fil bayani al amru wan nahi. Maka hal yang paling berhak untuk dimulai dalam al bayan di penjelasan adalah al amr dan nahi. Perintah dan larangan. Li'anna mu'dhamal ibtila'i bihima. Li'anna mu'dhamal ibtila'i bihima. Karena mayoritas ujian di kehidupan ini itu melalui perintah dan larangan. Iya. Oleh karena itu perintah dan larangan itu nanti masuknya ke halal atau haram, dan itu disebut hukum taklifi, hukum pembebanan. Karena di dalam mengamalkan itu penuh ujian, ya. Wa bima arifatihima tatimmu ma'rifatul ahkami, dan dengan mengetahui hal dan haram, amar dan nahi, itu akan sempurna pengetahuan hukum-hukum. Jadi dengan mengetahui amar dan nahi dan kaedah-kaedah berkaitan dengannya, maka itu menyempurnakan pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Orang kalau belum pernah belajar usul fikih, belum tahu amar, belum tahu nahi, belum tahu kaedah-kaedah berkaitan dengan amar dan nahi, dia enggak bisa mengetahui hukum-hukum dengan baik. Betapa banyaknya kita seperti itu ya. Wa yatamayyazul halal minal haram, dan bisa membedakan halal dan haram disebabkan mengetahui amar dan nahi. Ya. Baik, dilanjutkan, fadhol. Qauluhu wal amru istida'ul fi'li bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Hadza ta'riful amri wa huwa min ahsani ta'arif li'annahu wafin bil murad. Wa qauluhu istida'u ay talabun wa hadza jinsun yashmulul amru wan nahyu wan nahyu. Wal muradu bil fi'li al ijadu li yashmulal fi'lal ma'muri bihi mith wa atuz zakah wal qaulul ma'muru bihi mith wa dhkurullaha katsira wal ma'na annal amra talabu ijadi fi'lin aw ijadi qaulin wa hadzal qayyidu yukhrijun nahya li'annahu istida'u tarki kama sayati. Baik. Nanti qauluhu nanti ya, bil qaul ya nanti ya. Qauluhu wal amru istida'ul fi'li bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, istida'a tadi apa? Seruan untuk melakukan perbuatan, dan seruan tersebut dengan apa? Dengan perkataan. Ya, dan perbuatan tersebut tersodor dari pihak yang di bawah pemerintah, di bawah orang yang di bawah pihak yang memerintahkan. Dan asalnya perintah ala sabilil wujub, ya. Ini definisi amr, dan ini di antara definisi yang terbaik karena definisi ini mencakup untuk segala yang dimaksud dari amr. Perkataan Al-Juwayni rahimahullah istida'a. Istida'a yaitu seruan, ay talab, perintah, permintaan. Perintah. Wa hadza jinsun. Istida'a atau talab itu satu jenis. Maksudnya ini adalah suatu label, suatu jenis yang mencakup amar dan nahi. Amar itu talab, nahi juga talab. Perintah ya dan larangan itu semua adalah permintaan, permohonan, seruan ya. Iya. Kalau amr, kalau misalnya amr itu permintaan atau perintah untuk melakukan sesuatu, kalau nahi itu perintah untuk meninggalkan sesuatu. Wal muradu bil fi'il, yang dimaksud dengan fi'il dari istida'ul fi'il itu al-ijad, mengadakan perbuatan. Liyashmala al-fi'il al-ma'mur bih, untuk mencakup fi'il yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atauz zakah, dan mereka wa atauz zakah, di situ apa tulisannya? Ada diharokatin wa atauz zakah. Wa atuz zakah gitu ya. Wa atuz zakah fi'il amr, kalau wa atauz zakah fi'il madhi. Maka tunaikanlah zakat oleh kalian. Ya. Nah, di sini fi'il dari kata istida'ul fi'il, perhatikan istida'ul fi'il, al-fi'il di sini mencakup al-fi'il dan al-qaul. Ya. Al-fi'il di sini mencakup al-fi'il al-ma'mur bih dan al-qaul al-ma'mur bih. Paham enggak? Perkataan termasuk perbuatan tidak? Orang yang berkata berarti sedang berbuat tidak? Iya, berbuat berkata, perkataan ya. Iya, bergerak mulutnya ya, ya gitu. Begitu juga fi'il sebagaimana mencakup perbuatan anggota tubuh, mencakup juga al-qaul, yaitu perkataan. Al-qaul yaitu perkataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsira." Dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Zikran katsira, maf'ul mutlak. Ya. Gitu. Sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqqo walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun pahitnya. Maka ini perintah untuk berkata kan? Perintah untuk berkata. Berarti yang diperintahkan adalah al-qaul. Ya, begitu kan? Wal ma'na anna al-amra talabu ijadil ijadi fi'lin aw ijadi qaulin. Dan maknanya yang dimaksud adalah perintah untuk meminta, memerintahkan diadakannya perbuatan atau diadakannya perkataan. Wa hadzal qaidu yukhrijun nahya. Kaid, qaid di sini apa qaid? Yaitu al-fi'il. Diikat istida'a, diikat dengan fi'il itu mengeluarkan nahi dari definisi ini. Karena kalau nahi itu berarti seperti istida'u tarkil fi'li. Perintah itu istida'ul fi'li. Nahi istida'u tarkil fi'li, gitu kan? Perintah itu menyeru untuk melakukan sesuatu. Maka itu perintah doang, amr. Adapun nahi, larangan, itu istida'u tarkil fi'li, ya. Itu meninggal, menyerukan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Maka kalau misalnya definisinya adalah istida'ul fi'li, maka itu cocoknya untuk amar atau nahi. Hah? Antum paham gak? Tidak paham toh? Antum paham gak? Paham? Yang pegang buku aja gak paham, paling gak pegang buku. Antum paham? Istida'ul fi'il itu apa? Menyerukan untuk berbuat. Itu perintah atau larangan? Perintah. Tapi kalau istida'ul tarkil fi'il, memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan, itu perintah atau larangan? Larangan. Gampang sebenarnya. Gampang. Ya gampang. Ya antum perlu ditegur dulu ya supaya paham. Ya. Istida'ul tarkil fi'il yaitu menyerukan untuk meninggalkan perbuatan. Itu adalah nahi. Adapun istida'ul fi'il itu adalah amar, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Wa qawluhu. Wa qawluhu bil qawli ay bil ladzi dali alaih. Wal muradu siyagul amri wa hadza qayyidun thanin li ikhrajil isyarah. Fa innaha wa in afada talabal fi'li lakinnaha la tusama amran fil istilah. Wa qawluhu mimman huwa dunahu ay duna talibi fir rutbah. Wa hadza qayyidun thalithun kharaja bihi istida'ul fi'li mimman sawahu. Wa hadza iltimas aw mimman huwa fawqahu wa hadza du'a'u du'aun wa su'alun wa ala hadza patalabul fi'li yusama amrun ma'al uluwi qala al akhbari amrun ma'asti'ala wa aksuhu du'a wa fitasawi faltimasun waqa'a. Baik, sampai sini. Perkataan musannif di sini istida'ul fi'il sudah tadi kita bahas ya, itu amr. Dan penyeruannya bil qaul, yaitu bil qaul bil lafzi ad-dali alaih, dengan lafal yang menunjukkan istida'ul fi'il, ajakan untuk berbuat. Wal muradu, yang dimaksud adalah siyagh al-amr. Al qaul maknanya adalah siyagh al-amr, yaitu format perintah ya, lafal-lafal yang menunjukkan perintah. Wa hadza qaidun thanin, ini adalah ikatan yang kedua. Setelah al-fi'il ada tambahan ikatan bil qaul. Kenapa? Kenapa dengan al-qaul li ikhrajil isyarah? Untuk mengeluarkan isyarah dari amr. Isyarat. Tapi memang isyarat mungkin saja perintah. Seperti apa bilang? Nah, ini isyarah ini. Ini bukan qaul. Ya. Ini satu dan matanya agak melotot. Ini. Nah, ini isyarat. Ini isyarat. Apakah ini qaul? Ini bukan qaul. Kenapa? Karena tidak ada suara dengan lafal yang mufid, ya. Begini. Ya, enggak ada lafal. Shhh. Ah. Ini tukang bubur. Ini isyarat agar kita segera makan. Iya. Karena kayaknya pada lapar. Udah lapar, belajar usul fikih itu ujian kehidupan. Nah, begitu. Tapi ini bukan termasuk amr. Kalau dengan kaitan ini. Karena kaitan ini harus ada istida'ul fi'ilnya dengan qaul, dengan lafal. Dengan format lafal perintah. Ya, adapun kalau yang seperti isyarat atau gitu ya. Gitu kan? Ah ini, seperti ini memang seperti perintah tapi enggak masuk di sini. Ya, enggak masuk. Karena khitabu syara', pernyataan syariat, Al-Qur'an Sunnah itu enggak pakai isyarat bil isyarat, enggak pakai isyarat. Allah mengisyaratkan, kita gimana ngelihat Allah? Ya, tapi dengan al-qaul, dengan kalamullah dan kalam Rasul. Gitu kan? Fa innaha wa in afadat talabal fi'il, ya, walaupun isyarat ia memberikan faedah untuk minta agar segera diberlaku itu, lakinnaha la tusamma amran fil istilah, tetapi isyarat itu tidak disebut sebagai perintah dari segi istilah usul fikih ini, ya, karena usul fikih ini membahas perkara agama, ya. Membahas perkara dan Al-Qur'an dan Sunnah enggak pakai isyarat. Pakainya apa? Pakainya nas, kalam, gitu ya. Wa qauluhu, dan perkataannya mimman huwa dunahu ai dunat talibi fir rutbah. Yaitu orang yang diperintahkan ini untuk berbuat itu dunat talibi fir rutbah. Itu di bawah posisinya, urutannya posisinya di bawah pihak yang menyuruhnya. Di bawah pihak yang menyuruh. Iya, ustaz memerintahkan muridnya untuk beli bawang misalnya. Ya wajar. Karena murid ini diperintahkan untuk berbuat apa? Membeli bawang. Yang merintahkan siapa? Ustaz. Ustaz posisi di atas. Murid posisi di bawahnya ustaz. Wajar. Tapi kalau misal dibalik, murid tersebut memerintahkan ustaznya untuk bersihkan WC. Ini antum, ini jangan, ini gimana kalimat ini? Selain juga kok murid kayak gitu kan? Ya. Maka bukan memerintahkan makna, apa lafalnya. Ya, bukan memerintahkan. Baik, kita lanjut. Wa hadza qaidun tsalitsun. Ini ikatan yang ketiga setelah al-fi'il dan ikatan dengan bil qaul. Al-fi'il ikatan pertama untuk mengeluarkan nahi. Bil qaul ikatan kedua untuk mengeluarkan isyarat dari perintah. Kemudian mimman huwa dunahu ikatan ketiga untuk mengeluarkan kharaja bihi istid'a al-fi'li mimma sawahu au mimman huwa fawqahu. Yang ketiga ini mimman huwa dunahu ini mengeluarkan seruan untuk berbuat dari pihak yang sama atau dari pihak yang di atasnya, yaitu perbuatan dari pihak yang sama atau dari pihak yang di atasnya. Wa hadza du'aun waswal. Nih contoh ini. Antum antar tulab yang memerintahkan satu sama lain. Dari ana dulu misalnya, ana sebagai pemateri, posisi ana di atas antum. Ana bilang ke antum, ya, isyaratnya masya Allah ini. Ana bilang ke antum, ya, tolong pahami baik-baik pelajaran ini. Perintah bukan? Perintah. Ya, dari siapa ini perintah? Dari orang yang di atas antum. Maka ini perintah betul. Perintah namanya. Amr perintah. Kemudian antum sama tulab ya makan. Ya, kemudian di antara antum bilang, sini dong tuh sambelnya. Nah, ini memang dengan fi'il amr, siniin. Ya, siniin. Dikesinikan sambelnya. Ini dalam bahasa Arab namanya bukan amr, tapi namanya iltimas. Iltimas. Kalau di kita mungkin namanya apa? Sama, nyuruh. Iya, nyuruh. Tapi iltimas bahasanya lebih halus. Enggak lebih halus daripada apa? Di sini iltimas enggak masalah halus atau enggak, tapi cocok dengan kesetaraan pihak yang meminta dan yang diminta setara gitu loh. Cocoknya dengan iltimas. Ya. Tapi kalau misalnya antum meminta dari ustadz antum ke ustadz antum mintanya, maka ini namanya bukan amr. Ini namanya doa atau soal, meminta atau berdoa. Gitu ya. Seorang hamba minta Rabbi firli, fi'il amr, tetapi itu adalah doa atau soal minta sama Allah. Bukan memerintahkan Allah, bukan. Atau bukan mengiltimas Allah, bukan. Ya kan? Bahasanya begitu. Ya, rakyat memerintahkan Pak Jokowi untuk membangun tol Jakarta ke Kalimantan misalnya. Ya, masya Allah. Nah, ini rakyat memerintahkan Pak Jokowi, gimana? Dia memerintah siapa sekarang? Ya Pak Jokowi, rakyatnya gak bisa memerintah, tapi memohon, meminta gitu. Bisa dipahami sini insyaallah ya? Iya. Wa ala hadza fa talabul fi'li yusamma amran ma'al 'ulu. Maka dengan ini maka meminta suatu perbuatan untuk dilakukan disebut sebagai amran ma'al 'ulu, bersamaan dengan adanya ketinggian pihak yang memerintahkan. Kalau sama-sama enggak bisa disebut amr. Atau kalau yang memerintahkan atau meminta adalah orang yang di bawah, itu tidak bisa disebut amr. Ya. Tapi mungkin insya Allah sampai sini dulu untuk warokot. Anda melihat antum kayaknya kesian. Ya. Jadi kesian, cukup sampai sini aja. Khawatir nanti terjadi ya, lebih ngantuk lagi dari sekarang. Ya masya Allah. Apalagi antum ya. Ya. Habis nonton bola, enggak? Habis apa? Tidur jam berapa antum? Jam 11, WhatsAppan ya, sampai jam 11 ya. Ya, baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.